Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الدعوة إلى الله دعوة adalah pekerjaan dan tugas yang sangat besar. Fahuwa ad-da'wah itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyeru manusia berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang dakwah itu sangat banyak, baik berisi perintah atau berisi keutamaan-keutamaan tentang dakwah ilallah, atau berisi tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan dakwah ilallah, meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Al-khulasah, kesimpulannya, dakwah ilallah adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah wahai nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan juga jalan orang yang mengikutiku. Demikian Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabinya. Qul, katakanlah wahai nabi, hadhihi sabili, ini jalanku. Ya, diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk nabi berdakwah. Dan juga orang-orang yang mengikuti nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ad-da'wah ilallah. Ini mukaddimah yang perlu kita sebutkan di pembahasan kita pagi hari ini, sebuah tema yang penting untuk kita angkat, bahwasanya dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah adalah satu-satunya dakwah biidznillahi azza wa jal yang akan membendung semua kerusakan, semua kejelekan, apapun kejelekan itu, apakah itu komunisme sebagai sebuah ideologi atau juga radikalisme, liberalisme dan yang semisalnya. Dakwah ilallah jalla wa'ala adalah salah satu benteng upaya, yang dengan upaya itu, dengan dakwah itu, akan menjadi baiklah individu, masyarakat, dan juga sebuah negeri. Dan akan selamatlah individu atau juga masyarakat dari segala kejelekan. Fit dunia, di dunia, dan lebih dari itu, kejelekan di mana? Di akhirat. Dan perlu ditegaskan di sini bahwasanya dakwah yang dimaksud, dakwah yang menjadikan atau yang dijamin akan menyelesaikan semua permasalahan, itu adalah dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dakwah yang hak. Karena banyak orang yang sekarang berdakwah atas nama dakwah, atas nama dakwah, tapi belum tentu itu dakwah yang hak. Sebagai contoh misalnya, orang-orang Qadariyah, orang-orang Qadariyah juga berdakwah, jangan dianggap tidak berdakwah. Itu orang-orang yang mengingkari takdir, berdakwah, mengajak manusia untuk mengikuti jalannya. Ya. Al-Khawarij, orang-orang Khawarij juga demikian berdakwah. Jangan disangka mereka tidak berdakwah, mengajak manusia. Mengajak manusia untuk mengikuti jalan mereka. Mereka juga membacakan ayat. Mereka juga membacakan hadis. Tetapi ayat yang mereka baca tidak difahami sesuai dengan pemahaman yang benar. Sehingga dakwah mereka tidak dikatakan sebagai dakwah salafiyah. Dakwah mereka bukan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Justru dakwah-dakwah itu yadhur, membahayakan, wala yanfa', dan tidak memberikan manfaat. Karena hakikatnya yang diserukan itu bukan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka perlu ditegaskan di sini, ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan dakwah, hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah untuk berdakwah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar adalah dakwah tertentu, yaitu dakwah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal maqsud. Ini yang dimaksud. Dan ini tampak dalam ayat tadi yang telah kita baca. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Qul, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, ini jalanku. Ini dipampangkan, dijabarkan, diterangkan sejelas-jelasnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini jalanku. 23 tahun Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kalian semuanya kepada Allah. Mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah jalla wa'ala. Ala basiratin, dakwah itu di atas apa? basirah, di atas ilmu. Inilah dakwah yang dimaksud, yang akan ya menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan segala problema. Bukan hanya sekedar dakwah saja, tapi dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah. Kenapa dikatakan dakwah salafiyah? Yaitu dakwah yang dinisbatkan kepada salaf, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat al-kiram, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Dakwah inilah yang apa namanya akan menjadi sebab ya, kebaikan ya, sebab keselamatan dan sebab terurainya semua permasalahan, kesusahan, problema di tengah umat ini, termasuk juga ya, apa yang sedang dan akan kita bahas, terorisme atau komunisme, liberalisme, radikalisme ya. Bahkan bukan hanya itu, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial ya, permasalahan kemasyarakatan, semua permasalahan masail ya, permasalahan-permasalahan itu yang akan diselesaikan ya, hanya akan terselesaikan dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Kenapa dakwah Islam, kenapa dakwah Rasul alaihi salatu wassalam dijamin akan menyelesaikan segala permasalahan? Kenapa? Taib. Asbab. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena dakwah Rasul alaihi salatu wassalam mustanadun minal kitabi was sunnah. Mustanadun minal wahyi. Karena dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, dakwah ahli sunnati wal jamaah, bersumber dari apa? Wahyu. Wabillahi taufiq. Sehingga solusi-solusi yang disampaikan, solusi-solusi yang disebutkan, wabillahi taufiq, ya, adalah solusi yang mesti benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua permasalahan. Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah berdakwah kecuali dengan Alkitab was sunnah. Dengan Alkitab was sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di negeri ini, kita kembalikan kepada Alkitab was sunnah, Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hanya dengan mengembalikan segala permasalahan kepada Alkitab was sunnah, kita akan mendapatkan jawaban yang benar. Ya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kenapa dakwah ahli sunnati wal jamaah hanya satu-satunya dakwah yang akan menyelesaikan segala permasalahan? Karena dakwah ahli sunnati wal jamaah memiliki sifat kamil. Sifat apa? Kamil, sempurna. Kalau tadi bersumber dari wahyu, mesti benar. Yang kedua, dakwah ahli sunnati wal jamaah bersifat apa? Kamil, sempurna. Dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini termasuk usul pokok yang wajib kita yakini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah wa ghairuhu dan yang lain. Seorang datang kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. berkata kepada Salman Al-Farisi, "Ya Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Wahai Salman, sungguh nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Wahai Salman, sungguh nabimu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Hatta al-qira'ah, sampai permasalahan-permasalahan adab qada'il hajah. Adab qada'il hajah, buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, ajal, demikian. Demikian adanya, benar. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Hatta al-qira'ah. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk membuang hajat, ya, menghadap kiblat. Juga kita dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Juga kita dilarang dengan untuk beristinja dengan batu kurang dari tiga batu. Dari sini ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, termasuk permasalahan yang ada di hadapan kita ini, komunisme, radikalisme. Jika ada yang bertanya, adakah jawaban untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam syariat Islam, dalam dakwah salafiyah, dalam dakwah ahli sunnati wal jamaah, maka tidak boleh ragu-ragu untuk kita mengatakan na'am. Iya, ada jawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali ya, di antara kekhususan, wa hunaka mumayyizat ukhra, masih ada kekhususan dan keistimewaan yang lain. Ini sebagai muqaddimah untuk mengingatkan bahwasanya ya, dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah jalan untuk seorang mendapatkan kemuliaan, jalan untuk kita menyelesaikan berbagai macam permasalahan dan problema. Kita masuk kepada pembahasan tentang komunisme, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Taib, barangkali kalau kita cerita sejarah sudah cukup ada sumber yang kita alhamdulillah jazakumullah khairan asatidah ya, telah mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang diteliti dengan baik, diteliti dengan panjang juhud yang masykur insyaallah ya, dalam majalah yang mungkin antum memegangnya semua atau telah membacanya. Taib, itu bisa dibaca ya, bagaimana sejarah komunisme baik di dunia ataupun yakni secara umum internasional atau juga di negeri kita ini ya. Taib, wabillahi taufik. Kalau kita berbicara sejarah mungkin sudah mencukupi apa yang ada di majalah tersebut. Tetapi yang menjadi titik tekan pembahasan kita di sini, bahwasanya dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah musuh dari segala macam kejelekan. Musuh dari segala macam penyimpangan. Ya. Yeah. Dan ini difahami oleh seluruh manusia. Maka jangan heran kalau permusuhan yang dilancarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah permusuhan yang sangat hebat. Karena beliau adalah pemimpin dakwah ahli sunnati wal jamaah. Semua memusuhi beliau. Semua berusaha untuk menghantam beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika dakwah itu ditegakkan, dan ini merupakan janji dari Allah Jalla wa'ala, niscaya ya, kemenangan akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wal'aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sejak awal dakwah, bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan sebagai orang yang gila. Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan sebagai tukang syair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mutus silaturahim. Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan sebagai orang yang pendusta dan seterusnya. Julukan-julukan, lakop-lakop ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak cukup dengan lisan. Tetapi dakwah beliau alaihi salatu wasallam ya diganggu secara fisik. Pembunuhan. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, keluarga beliau, termasuk Nabi alaihi salatu wasallam tidak luput dari gangguan fisik. Nabi sholat di Ka'bah ketika itu. Dan kisah ini perlu untuk selalu kita ingat. Karena inilah dakwah ilallah. Onta yang baru disembelih, diambil kotorannya, dalemannya, ya. Isinya itu ditaruh di atas apa? Punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Ditaruh di atas punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan Nabi sujud. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai puncaknya adalah Nabi alaihi salatu wasallam hendak dibunuh. Dan diusir dari kota Makkah. Beliau pun hijrah ke Madinah. Sekian banyak permasalahan. Taib. Tetapi sekali lagi dakwah ilallah akan menyelesaikan segala permasalahan. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam wafat kecuali dalam keadaan manusia Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliyauhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala dialah penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Tidaklah Nabi wafat kecuali dalam keadaan manusia dikeluarkan dari kejahiliahan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Komunisme adalah sebuah ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam. Keyakinan dan ideologi yang ada pada kaum komunis adalah ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Menyelisihi Islam, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dalam hal ini jawaban yang akan menyelesaikan kerusakan yang ada pada mereka hanya ada pada Islam. Hanya ada pada Islam. Karena agama inilah yang Allah Jalla wa ala sempurnakan. Kita akan sebutkan beberapa misal i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang ada pada haula, orang-orang komunis, yang tentunya hanya Islam saja yang memberikan jawaban dan bantahan atas i'tiqadat mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai misal mereka orang-orang komunis adalah orang-orang yang memiliki i'tiqadat di apa majalah ini. Antum bisa melihat pada halaman 8. Ini jadi kayak apa namanya? Kayak bedah majalah Labasna. Taib. Disebutkan di sini dalam tulisan yang ada dalam majalah ini dikatakan. Pokok-pokok ideologi komunis, di antara ideologi yang ada pada mereka, ya, yang pertama mereka memiliki keyakinan tidak ada Tuhan. Jadi ateis. Dan mereka memiliki i'tiqadat bahwasanya kehidupan hanyalah materi tanpa ada pencipta. Ini contoh. Yang kedua, yungkirun al-ba'ts. Mengingkari hari kiamat. Yang ketiga, yungkiruna al-jannah wan-nar. Mengingkari al-jannah, surga wan-nar. Kemudian yang keempat, di antara yang ada pada mereka, menentang semua agama. Ini misal. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kira-kira yang bisa menjawab ini, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan itu, siapa yang bisa menjawab? Dengan apa keyakinan-keyakinan mereka itu akan terkikis dan akan hancur? Tidak ada jawaban kecuali hanyalah mada dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, dakwah ilallah azza wajalla dengan lisan. Dan kalau memang harus terpaksa, ya, dakwah bisa sampai kepada tingkat jihad dengan pedang, ya, tentunya dengan syurut, dengan syarat. Dan itulah yang terjadi pada dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dakwah yang penuh dengan rahmah. Dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang yang berpemikiran seperti ini, mengingkari ilah, yakni dia tidak memiliki tauhid, mengingkari al-ba'ats, mengingkari hari kiamat, thayyib, kemudian mengingkari al-jannah wan-nar, kira-kira apa yang terjadi pada orang ini? Tentu yang akan dia lakukan adalah lebih jelek, lebih buruk daripada hayawanat, daripada hewan. Lebih buruk daripada hewan. Dan itulah yang kita saksikan. Dilakukan oleh orang-orang yang berpaham komunis. Apakah itu terjadi di revolusi Soviet atau di Cina ketika itu. Dan ini adalah negara-negara besar komunis ketika itu. Bisa dibaca di sini. Ya. Apa yang terjadi di Soviet? Apa yang terjadi di Cina ketika itu? Tidak ada rasa kasih sayang. Tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kekhawatiran masuk dalam neraka. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Tidak. Pembantaian di sana sini. Pembunuhan juga mereka lakukan. Tidak ada rasa kasih sayang kepada fuqara wal masakin. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada mereka. Ya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dan jangan meremehkan permasalahan akidah wal i'tiqadat. Saya ulangi. Jangan meremehkan permasalahan akidah atau i'tiqadat. Kenapa? Karena ketika hati itu memiliki i'tiqadat yang batilah, ya, hati itu memiliki i'tiqadat yang batilah, yang salah, maka akan membuahkan kejelekan pada lisannya, juga kejelekan pada badannya. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb ala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah inna fil jasadi mudghah, dalam jasad masing-masing manusia itu ada mudghah, segumpal anggota tubuh. Yani jika segumpal ini baik, idza saluhat, jika baik segumpal anggota tersebut baik, saluhal jasadu kulluhu. Maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal bagian tubuh yang dimaksud adalah al-qalb, kalbu ini, jantung ini. Disitulah tempat akal, disitulah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Maka jangan heran ketika ya orang-orang komunis mereka melakukan tindakan-tindakan yang demikian buruk, tindakan-tindakan yang demikian tidak berperi kemanusiaan. Masyababu lidhalika, apa sebabnya? Karena mereka memiliki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Alkitab was sunnah. Taib, barangkali itu mukaddimah dan beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Kita masuk sholat zuhur, kemudian kita lanjutkan insyaallah ta'ala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia insyaallah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.